Surah Ar-Rahman wa hiya makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihisban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والخضر ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال هذه السورة الكريمة الجليلة افتتح باسمه الرحمن الدال على سعة رحمته وعموم إحسانه وجزيل بره وواسع فضله. Surat yang mulia dan agung ini Allah mulai, Allah buka dengan Ar-Rahman. Kata sebagian ulama seakan-akan ini bantahan terhadap orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Arab ketika itu yang mengingkari nama Allah Ar-Rahman. Bahkan artinya dijadikan pembuka dari satu surat yang mulia, yang menunjukkan tentang luasnya rahmat Allah dan keumuman limpahan kebaikan Allah serta besarnya dari kebaikan-kebaikan dan luasnya keutamaan-keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Thumma dzakara ma yadullu ala rahmatihi. Dan Ar-Rahman itu adalah salah satu dari nama-nama Allah yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh disandangkan kepada selain Allah. Nama-nama yang mutlak, ya, nama Allah lahul jalalah, juga Ar-Rahman. Kemudian Allah menerangkan apa yang menunjukkan tentang rahmatnya, asar dari sifat tersebut yang Allah sampaikan kepada hamba-hambanya itu berupa kenikmatan minan ni'amid diniyah wal dunyawiyah wal ukhrawiyah. Nikmat-nikmat dunia, nikmat-nikmat duniawiyah dan nikmat-nikmat dunia, keimanan, ketakwaan, taufik dari Allah untuk beramal, dan nikmat-nikmat ukhrawiyah, nikmat yang mereka rasakan di akhirat sebagai balasan dari pengabdian dan ibadah yang mereka lakukan. Sedikit pula sebalik orang yang ingkar selama di dunia dengan menyami, dan setelah menyebutkan nikmat tersebut safalai, Allah menyebutkan, mengingatkan safalai. Yang mereka menyebutkan ya dan jin agar bersyukur kepada Allah tersebut. Yaqul dan nikmat dunia, nikmat duniawiyah, nikmat ukhrawiyah, kalimat bagi ayya ala'i rabbikuma tukadziban, dan dengan nikmat Rabbmu, dengan karunia Rabbmu yang mana yang kamu berdua menistakannya. Nikmat Allah yang manakah yang kamu ingkari, yang tidak kamu syukuri. Allah fadzakara allama al-Qur'an. Allah menyebutkan bahwa Dia mengajarkan Al-Qur'an. Tidak disebutkan di situ maf'ul. Maf'ul yang pertama kata para ulama yang dihapus yang tidak disebutkan di sini menjadi pertama. Ini al-lamahul. Ya. Nah, ini sebagian ulama. Ada lagi yang mengatakan bahwa yang dihapus di situ adalah maf'ul tsani. Al-Quran di sini maf'ul awalnya. Wallahu a'lam. Tapi yang sebagian ulama merajihkan yang dihapus di sini adalah yang tidak disebutkan di sini adalah maf'ul al-awwal itu dhamir. Maksudnya sudah maklum itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kembali kepada manusia. Allama al-Qur'an. Allama ibadahu al-fadha. Allah mengajarkan kepada hamba-hambanya lafaz-lafaz Al-Qur'an. Mudah membaca, mudah kita menirunya. Mungkin mudah membunyikannya. Ma'aniyahu wa ma'aniyahu dan makna-maknanya. Lafaz-lafaz mempunyai kata makna-makna arti mudah tertangkap, mudah untuk diingat, mudah dicerna. Wa yassaraha 'ala 'ibadihi. Bahkan Allah memberikan kemudahan seperti dalam surat yang lalu, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fa hal min mudzakir. Tafsir tersebut termasuk dalam tafsir cara membaca, mempelajari huruf-hurufnya, kemudian makna-makna dan juga dimudahkan oleh Allah untuk menjadi pelajaran, peringatan bagi orang-orang yang mau mengambil peringatan. Wa hadza a'zamu minnatin wa rahmatin rahima biha ibadahu. Dan ini adalah salah satu di antara nikmat yang paling besar, karunia yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat yang paling tinggi, yang paling agung, yang Allah dengan rahmat tersebut merahmati hamba-hambanya. Haitsu anzala 'alaihim Qur'anan Arabiyyan bi ahsani al-alfaz. Di mana Allah menurunkan kepada mereka Al-Quran dalam bahasa Arab dengan lafaz yang paling mudah, dengan yang paling bagus, dengan ini lafaz yang paling indah, wa ahsani tafsir, dan penafsiran yang paling baik. Nah, dari Allah sendiri yang menerangkan kepada kita melalui lisan nabinya atau dengan memberikan kemudahan-kemudahan dalam lafaz-lafaznya. Mustamilun ala kulli khair. Yang kandungan Al-Quran berbahasa Arab ini mencakup semua kebaikan, untuk kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Zajirin an kulli syar, dan mencegah dari semua kejahatan. Tidak hanya yakni zat ataupun objek yang kejahatan tersebut atau kebaikan tersebut yang diterangkan oleh Allah, tapi juga diterangkan oleh Allah sebabnya, wasilah-wasilah yang membawa kepada kebaikan tersebut, juga wasilah-wasilah yang menuju kepada kejelekan tersebut, itu dizajar, dihalangi, dicegah, diperingatkan oleh Allah untuk dihindari. Wala qawluhu wa khalaqal insan. Khalaqal insan, Allah ciptakan manusia. Tidak diterangkan di sini yakni atwarnya, diterangkan di dalam ayat-ayat yang lain tahapannya. Tartaqa bahkan antawak disebutkan di dalam juga ayat surat Al-Mu'minun atau sebelumnya surat Al-Hajj. Nah, mulai dari tanah, kemudian setelah itu anak cucunya yang diciptakan dari nutfah, alaqah, mudghah, kemudian udham, kemudian dibalut kulit sampai jadi janin, kemudian keluar dalam sempurna. Fi ahsani taqwim, Allah ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baik bentuk. Kamilil a'dha, lengkap sempurna anggota tubuhnya, dan serasi. Mustawfi al-ajza, seimbang sempurna bagian-bagiannya. Muhkamul bina atau muhkimul bina, kokoh posturnya. Qad atqana al-badi'a ta'ala, yang telah Allah kuatkan, Allah kokohkan al-badi'a. Nama lain dari mereka dia memilih ini nama salah satu di antara nama-nama Allah, Badi'a as-samawat. Dan diambil dari itu yang menciptakan sesuatu dengan indah, al-Badi'a ta'ala. Jadi di sini perlu dilihat lagi keterangan apa namanya ulama lain, kalau Syekh Femin tidak memasukkan ini kelihatannya, tapi digabung. Kalau misalnya dijadikan nama Allah, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran tadi, as-samawati wal ard. Nah, qala khalquhu ay itqan, ayya itqan, khalaqahu ayya itqan. Allah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik penguatan, pengokohan. Pemaknanya ini sangat sangat mantapnya. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah, yang sangat bagus dalam menciptakan segala sesuatunya. Wa mayyazahu 'ala sa'iril hayawanat, dan Allah pisahkan dengan ini, yani Allah istimewakan dari seluruh makhluk hidup, makhluk yang hidup. Bian, yaitu dengan 'allamahul bayan. Allah terang, Allah ajari dia al-bayan. Allah ajari dia bagaimana mengungkapkan apa yang menjadi keinginannya, yang menjadi isi hatinya, pikirannya. Nah, dengan Allah di dalam sini tersirat lagi baik apa namanya karunia Allah yang lain. Karunia Allah yang lain. Allah berikan dia lisan, Allah berikan dia dua bibir syafatain. Allah berikan lagi dia perangkat untuk dia mampu mengungkapkan keinginan-keinginan hatinya tersebut. Qala tabiin amma fi dhamirihi, ini menjelaskan apa yang ada di dalam sanubarinya, dalam hatinya. Wa hadha syamilun lit ta'lim an-nutqi wa ta'lim al-khatti. Pengajaran ini meliputi pengajaran pula yakni dari segi nutq, berbicara, berkata-kata, wa ta'lim khatti, dan juga ta'lim khatti, penulisan. Karena bayan itu kan tidak mesti harus dengan lisan, tapi juga dengan tulisan, dengan tulisan. Wa hadha syamilun lit'alimi al-nutqi wa ta'lim al-khatti. Fal bayan alladhi mayyaza Allahu bihi al-adami 'ala ghairihi min ajalli ni'amihi wa akbariha 'alayhi. Bayan yang Allah ajarkan, yang Allah sisakan manusia dari yang lainnya, itu merupakan salah satu nikmat Allah yang paling utama, yang paling mulia, dan nikmat yang paling besar kepada hambanya, kepada manusia tersebut. Oleh dan ini merupakan salah satu kelebihan manusia dari makhluk-makhluk yang lainnya dan hewan. Oleh asyamsu qawruhu asyamsu wal qamaru bihusban ay khalaqallahu asyamsa wal qamara wa sakharaha yajriyani bihisabin mutqin. Nah, nah, wasakharaha bijriyani bihisabin muqannan. Nah, yakni Allah menciptakan manusia, yang menciptakan matahari dan bulan, menciptakan dan menundukkannya. Nah, menundukkan keduanya berjalan dalam waktu yang ataupun dalam tempat yang dia itu tidak melampaui batasnya dan sesuai dengan hitungan yang kuat, yang teliti. Wa taqdirin muqaddar. Nah, dan dari atau apa namanya ditentukan perjalanan tersebut, batas-batasnya, kapan dia akan berakhir waktunya untuk terbenam dan seterusnya, dengan ketentuan yang zat yang maha perkasa. Rahmatan bil ibadi wa inayatan bihim, sebagai rahmat dari Allah untuk hamba-hambanya dan menunjukkan perhatian Allah kepada kita manusia. Wa yaqumu bidzalika min masalihihim ma yaqumu wa liya'rifa al-ibadu adada sinina wa hisab, supaya manusia bisa menjalankan, memenuhi kemaslahatan-kemaslahatan kepentingan mereka, yang dengan itu mereka bisa hidup di muka bumi, dan supaya manusia mengenal yakni bilangan-bilangan tahun dan perhitungan-perhitungannya lainnya, waktu ataupun yakni apa masa penanggalan maksudnya. Qala wan najmu wasyajaru yasjudan, demi dan bintang serta ini pohon-pohon yang keduanya yang sujud. Warna najmu di sini sebagian ulama mengatakan najmu itu ada mengatakan tumbuhan yang semacam apa ya, semacam padi, jahe dan tumbuh-tumbuhan yang seperti itu. Tapi ulama yang lain menyebutkan warna najmu di sini adalah bintang. Seperti beliau di sini menuju musama. Menuju musama ini bintang. Kok bisa sujud? Nah, dalam ayat yang lain Allah menyebutkan ya, di bawah alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wal ard wasyamsu wal qamar wasyajar wal jibal wa katsirun minan nas wad dawab wa katsirun minan nas. Di dalam surat Al-Hajj yang di bawah Allah menyebutkan bahwa sujud kepada Allah semua yang ada di langit dan di bumi, termasuk bintangnya, termasuk mataharinya, wa asyjarul ard juga pohon-pohon di muka bumi. Nah, ta'rifu rabbah, mereka semua mengenal Rabb-nya. Wa tasjudu lahu, dan mereka semua sujud kepadanya, tunduk kepada Allah. Baik itu secara isi dalam artian mungkin sujud, mereka sujud seperti kita sujud, kita tidak tahu bagaimana mereka sujudnya. Ada juga ya sujudnya itu, ini mungkin mananya tunduk kepada Allah dengan aturan, tidak mereka keluar dari ketetapan-ketetapan Allah. Wa tuti'u wa taksha, mereka taat dan tunduk kepada Allah. Wa tanqadu lima sakharaha, dan mereka tunduk pula terhadap apa yang Allah tundukkan dia, yakni atur, Allah kendalikan dia. Lahu min masalihi ibadihi wa manafi'ihim, untuk kepentingan kemaslahatan hamba-hambanya dan kemanfaatan mereka. Tentang mungkin perhitungan waktu, arah, nah juga pohon-pohon untuk kepentingan mereka yang mungkin sebagai sebenarnya manfaat makanan atau untuk bahan-bahan yang lainnya, kepentingan-kepentingan lainnya untuk rumah ataupun untuk kendaraan. Qala qawluhu was-sama'a rafa'aha, yani saqafa lil makhluqat al-ardiyah. Ini Allah tinggikan, Allah naikkan, Allah angkat ke atas yang itu sebagai atap untuk makhluk-makhluk yang di muka bumi. Seakan-akan langit itu seperti kubah atau barang ulama. Nah, wada Allahu mizan, dan Allah letakkan al-mizan ay al-adl bainal ibad fil aqwal wal af'al, keadilan di antara sesama manusia, di antara hamba-hamba yang baik terkait dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Walaisal muradu bihil mizan al-ma'ruf wahdah, ini bukan mizan yang kita kenal satu-satunya itu, yakni neraca untuk nimbang timbangan beras ataupun bahan-bahan yang lainnya. Bal huwa kama dzakarna, bahkan seperti yang kami terangkan, ini keadilan Allah tegakkan, Allah letakkan keadilan di antara hamba-hambanya, baik antara sesama mereka di dunia juga nanti di akhirat. Yadkhulu fihi al-mizanul ma'ruf, masuk ke dalamnya mizan yang sudah kita kenal, timbangan untuk menimbang menakar ukuran barang-barang. Wal mikyal, juga kail alladhi tukalu bihi al-asya' wal maqadir, yang dengan itu diukur, yakni apa berbagai perkara asya', benda-benda, yakni biasanya ini yang seperti butiran atau mie yang cair. Wal maqadir, dan takaran. Wal masahat, masuk di situ jarak. Alati tudwatu bihal majhulat, yang bisa dengan itu dipastikan hal-hal yang tidak diketahui. Wal haqa'iq alati yasilu biha bainal makhluqat, dan hakikat-hakikat yang dengan itu bisa dirinci, disahkan atau dijelaskan, ini keterangannya di antara sesama makhluk. Wa yuqamu bihal adl bainahum, dan diletakkan yakni keadilan di antara mereka. Wa li hadza qala alla taghaw fil mizan, oleh karena itu janganlah kamu melampaui batas terhadap dalam urusan timbangan. Ai anzalallahu al-mizan li alla tatajawazu al-hadda fil mizan, Allah turunkan mizan itu, yakni keadilan itu, supaya manusia, supaya kamu tidak melampaui batas di dalam menimbang, di dalam mengukur, di dalam artinya berbuat adil dengan yang lainnya. Fa innal amra law kana yarji'u ila uqulikum, karena kalau urusan ini kembalinya kepada akal kamu, wa ara'ikum, pikiran-pikiran kamu, la hasala minal khalal ma Allahu bihi alim, tentu akan terjadi kejanggalan, ketimpangan-ketimpangan yang hanya Allah yang mengetahui ketimpangan ataupun kejanggalan tersebut. Wala fasadati samawati wal ard, dan pasti akan rusak, bencana terjadi di muka bumi, di langit dan di bumi. Karena kalau kebenaran, kalau keadilan itu disuruh untuk mengikuti manusia. Seperti dalam ayat yang lain Allah menyebutkan, walau ittaba al-haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardh. Kalau al-haq itu mengikuti hawa nafsu manusia, keinginan manusia, ini keadilan itu diserahkan kepada mereka. Ya seperti yang kita rasakan sekarang ini. Kita lihat kalau keadilan itu modelnya keadilan dari nabuatan manusia. Allah wa aqimul wazna wal bil qist, maka tegakkanlah, jalankanlah keadilan itu dengan timbangan itu dengan keadilan, dengan adil. Ij'aluhu qa'iman bil adl, jadikanlah dia tegak dengan lurus, dengan adil. Allati tasilu ilaihi muqaddaratukum anu muqaddaratukum wa imkanukum, yang sampai kepadanya ukuran-ukuran kamu ataupun yang kamu tentukan, ketentuan-ketentuan kamu dan imkanukum, hal-hal yang memungkinkan bagi kamu, ya, tempat ataupun yang lainnya. Wala tuksirul mizan, dan jangan kamu membuat kerugian di dalam timbangan itu. Aila tangfusuhu, jangan mengurangi. Wala ta'amalu bidhidihi, dan jangan berbuat kebalikannya, jadi tidak adil. Wahual jawr wadzulm wadzughian, ini sikapnya yang bersama semua, yaitu kezaliman, ketidakadilan dan kejahatan, dan melampaui batas, mungkin zalim, mengurangi hak orang lain dan tidak adil, jawr. Wala wal ardu wada'aha, wada'aha Allahu 'ala ma kanat 'alayhi min al-kasafa wal istiqrar wa ikhtilafu awsafiha wa ahwaliha lil anam. Ya Allah letakkan bumi ala makanat alaihi, dengan keadaan yang seperti ini tebalnya, kokohnya, ini tetap, ini tidak bergerak. Wakilafu awsafiha, perbedaan-perbedaan sifatnya, juga keadaan-keadaannya, ada yang bagus tanah tersebut, ada yang tidak, ada yang subur, ada yang tidak. Lil anam, untuk manusia, kepentingan makhluknya. Ini anam di sini manusia juga yang lainnya. Ailil khalqi likay yastaqirru 'alayha, supaya mereka tetap di atasnya. Wa takunu lahum mihadan wa firasan, sehingga mereka yang bumi itu, tanah itu menjadi hamparan dan bentangan, tanah yang datar, tempat injakan buat mereka. Yabnuna biha, yang mereka membangun dengan tanah tersebut atau di atas tanah tersebut. Wa yakhrisuna wa yaghrisuna wa yakhirun, mereka mengolahnya, kemudian mereka menanaminya atau mereka menggalinya. Wa yasluku kana subulaha fijajan, dan mereka buat jalan-jalannya berliku-liku. Wa yantafi'una bima'adiniha wa jami'a ma fiha mimma tad'u ilaihi hajatuhum bal daruratuhum, dan mereka memanfaatkan tambang-tambangnya, mineral-mineral yang ada, galian-galiannya, dan semua yang ada di dalam tanah tersebut yang memang mengayani mereka butuhkan. Ini hajat mereka ada di situ, dan juga bahkan kebutuhan-kebutuhan daruri mereka. Tsumma dzakara ma fiha minal aqwat ad-daruriyah. Kemudian Allah terangkan pula di bumi itu aqwat, bahan makanan pokok, makanan-makanan pokok yang menjadi kebutuhan daruri manusia. Faqala fiha faqihatun. Di bumi itu ada buah-buahan. Wahia jami'ul asjar allati tusmiru as-samarat allati yatafakkahu biha al-ibad min al-inab wat-tin war-rumman wat-tufah wa ghairi dzalik. Semua pohon, yakni pohon-pohon yang memberikan buah, allati yatafakkahu biha al-ibad, yang mereka bersenang merasakan, yang mencicipinya, yang memakannya, nah sebagai fakihah yang menyenangkan, yakni min al-inab, baik itu anggur, buah tin, buah delima, apel ataupun yang lainnya. Kurma juga termasuk di dalamnya. Wan naqla ini, wan naqla dzatul akmam, juga kurma-kurma yang memiliki akmam, yakni mayang. Ai dzatul wi'a, atau tempat-tempat yang di situ membuat dia nanti berbuah. Nah, alladhi yanfaliqu anil qinwan allati takhruju shay'an fa shay'an hatta tatim, yang membelah dari qinwan, mungkin dari putiknya ataupun yang belum jadi buah itu, kemudian allati takhruju shay'an fa shay'an, yang keluar sedikit demi sedikit, hatta tatin falau biji, kan ada bulir ya, bulir kemudian keluar cambah ya kan. Nah, menjadi tunas. Nah, seperti itu juga pada kurma. Fatakunu qutan yu'kalu wa yudhar. Yang kemudian menjadi qutan, menjadi bahan makanan pokok, qut. Yang kemudian yudhar, yang bisa disimpan, dimakan dan bisa disimpan. Makan kadang-kadang berbulan. Ya, ini kekuatan kurma itu. Kalau dia sudah jadi kurma matang. Nah, wiyatazawwadu minhu al-muqim wal musafir. Yang bisa menjadi bekal bagi orang-orang yang bermukim, ya, kalau dia misalnya tidak punya bahan makanan lain, itu bisa disimpan untuk menjadi bahan makanan pokoknya. Bagaimana keadaan Rasulullah SAW, bahkan kurma itu menjadi makanan pokok selama kadang-kadang sampai 2 bulan. Wal musafir juga bekal bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Wa faqihatul lil ladzidha min ahsanil fawaqih. Dia merupakan buah yang lezat dan termasuk di antara buah-buah yang terbaik, yang paling bermanfaat. Wala wal habbu dzulasi wa raihan. Wal habb, yaitu biji-bijian dzulasi yang ada daunnya, yang dimakan oleh tumbuhannya yang binatang. Ai dzulsaf, yang punya betis, yang punya batang. Alladhi yudasu, yang ditanam. Fayantafiyu bitainihi lil an'am, yang bisa yang dimanfaatkan dengan timnya, yang buahnya lil an'am, atau yang daging buahnya ataupun buahnya itu juga lil an'am, bagi binatang-binatang ternak, wa ghairiha, dan yang lainnya. Wa yadkhulu fi dhalika habbul bur wasy'ir wadh-dharra wal arz wadh-dakhn wa ghairi dhalik, termasuk di dalamnya itu yang apa namanya biji-bijian di sini bur, syair, sama-sama dua ini sama-sama jenis gandum, tapi yang satunya lebih baik, lebih mungkin lebih halus daripada yang lainnya. Wadzarah, jagung. Wal aruz, beras atau padi. Wadakan, wahir dari, wallah alam kardakan. Allah, fasaku atau apa wallah alam. Warraihan, yutamal annal murad bidzalika jami'ul arzah. Warraihan, bisa bermakna jadi semua rezeki. Allati yakuluha adamiyun, yang dimakan oleh manusia, enggak terhitung yang banyaknya. Nah, kadang-kadang benda banyak apa, bahkan apa namanya, bisa ya untuk mungkin jadi obat, atau kadang-kadang itu diambil saripatinya. Seperti sebagian bunga itu kadang-kadang mereka ambil untuk bukan hanya sebagai itu sayur, tapi juga kadang-kadang ada istilahnya manisnya, madunya yang bisa dimakan. Fayakunu hadha min babi athil am alal khas. Jadi bisa dimasukkan ke dalam bab masalah mengathafkan yang apa umum kepada yang khusus. Telah menyebutkan yang umumnya disebutkan ini benda-benda yang khusus. Wa yakunu Allahu qad imtanna ala ibadihi bil qut war rizq umuman wa khususan. Jadi kalau begitu Allah nanti telah memberikan karunia kepada hamba-hambanya dengan qut, dengan makanan-makanan pokok dan rezeki yang umum, yang secara menyeluruh semuanya bisa. Kemudian ada yang ini bahan makanan pokok yang khusus mungkin untuk orang tertentu, bangsa tertentu, atau jenis yang tertentu. Wa yusamal annal murad bi raihan raihanul ma'ruf. Bisa juga ini maksud dengan raihan, raihan yang ma'ruf, mungkin bau ataupun harum-haruman. Wa annallahu imtana 'ala 'ibadihi bima yasurruhu fil ardh min anwa'il rawahih at-thayyibah. Yani Allah memberikan karunia kepada hamba-hambanya, yani yang menyenangkan mereka di muka bumi ini dari berbagai jenis bau yang enak, bau yang harum. Wal masyam al-fakhirah, yani harum-haruman yang yani masyam ini yang dicium, yang membanggakan, yang sangat enak. Al-fakhirah ini yang bernilai, entah itu mungkin dari dia apa namanya, dari bunga ya, atau dari binatang nanti diambil dari sebagian hewan, seperti dari rusa atau dari ikan anbar. Nah, allati tasurru arwah wa tansharihu lahan nufus, yang menyenangkan roh, arwah, rohani. Artinya kan orang dengan harum-harum itu menjadi tenang, enak, dekat dengan orang. Kemudian jiwa menjadi longgar, lapang. Dan ini termasuk di antara obat-obat yang ya sebenarnya termasuk obat. Nah, yang artinya untuk karena kalau sudah yani jiwa itu tenang, lapang, rohani pun jadi senang, itu membuat badan pun juga jadi semangat. lamma dzakara jumlatan katsiratan min ni'amihi allati tusyahadu bil absar wal basair, setelah Allah menyebutkan sebagian banyaknya, ini sebagian besar nikmat-nikmatnya yang bisa dilihat dengan mata, ya, dengan apa namanya wal basair, dengan mata hati juga. Artinya ada yang mungkin terlihat dengan mata kepala kita, tapi ada yang cuma bisa dicermati dengan dengan hati. Wa kana al-khitab lil faqalain, kemudian ditujukan pembicaraan ini kepada dua makhluk, dua jenis makhluk ini, al-ins wal jin. Qarrarahum ta'ala bi ni'amihi, Allah pertegas lagi, Allah ingatkan lagi tentang nikmat-nikmatnya. Faqala wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Hai, fa bi ayyi ni'mat ni'amillahi ad-diniyah wad dunyawiyah tukadziban, nikmat Allah diniyah yang mana yang kamu ingkari? Nikmat Allah dunyawiyah yang mana yang kamu dustakan, yang kamu ingkari? Wa ma sana jawabal jin wa hina tala 'alaihim, alangkah bagusnya jawaban jin, subhanallah, jin yang menjawab. Hina tala 'alaihim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan hadhihi surah, surat ini, mungkin ketika di dalam peristiwa jin-jin nasibin Rasulullah di Mekah, mereka mendatangi kemudian dibacakan oleh Rasulullah, famama rabbi qawlihi fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, setiap kali sampai pada ayat ini mereka mengatakan wala bi syai'in min ala'ika rabbana nukadzib, tidak ada satupun nikmatmu wahai Rabb kami yang kami dustakan. Falakal hamdu, maka segala puji bagimu. Fahadha alladhi yanbaghi lil 'abdi idza tuliyat 'alayhi ni'amullahi wa ala'uhu an yuqirra biha wa yashkura wa yahmadallahu 'alayha. Ini seperti ini seharusnya yang dilakukan oleh manusia. Kalau jin mereka itu seperti itu dibacakan oleh Rasulullah, maka manusia tentunya lebih pantas lagi mereka untuk senantiasa apabila dibacakan kepada mereka diingatkan dengan nikmat-nikmat Allah dan karunia-karunia Allah itu, mereka mengakuinya. Mereka mengakui bahwa itu nikmat dari Allah, kemudian mereka mensyukuri serta memuji Allah karenanya. Nah, ini yang seharusnya yang diingat oleh kita. Wallahu a'lam. Terlalu banyak nikmat Allah yang mungkin bahkan yang harusnya kita syukuri. Nah, wallahu a'lam. Dan ini ayat ini diulang untuk mentakrir terus dan supaya mengingatkan kita kebesaran Allah dan betapa luasnya karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.